Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man walah. Thumma ma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Taisir Alam Syarah Umdatil Ahkam karya Syekh Al-Basam rahimahullah ta'ala, dan kita masuk pada al-hadis al-thalith wassalasun ba'dal mi'ah, hadis 133. An-Abdillah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yahtubu khutbatain wa huwa qa'il wa yafsil bainahuma bijulus. Dari Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan dua khutbah, masih pembicaraan terkait dengan Jumat. Beliau berkhutbah di khutbah Jumat, yakni dengan dua khutbah. Wa huwa qa'im, dalam keadaan beliau berdiri di dalam khutbahnya tersebut. Yafsil bainahuma, beliau memisah antara dua khutbah itu, dipisah jadi dua kebagian, khutbah pertama, khutbah kedua, bijulusin, dengan duduk. Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Jum'ah, Imam Muslim juga di dalam Kitabul Jum'ah, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam Kitab Shalah. Al-makna al-ijmali, makna secara global dari hadis ini, kata Syekh Al-Basam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubun nas yaumal jum'ah khutbatain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia, kepada manusia, di hari Jumat dengan dua khutbah. Materi yang ada di dalamnya disebutkan dari hadis-hadis kumpulan dari khutbah-khutbah beliau, baik di Sahih Bukhari atau yang lainnya. Ada riwayat-riwayatan terkait khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya isinya sebagaimana yang dikatakan Syekh Al-Basam, iwajihuhum fiha ilal khair. Di dalam khutbah itu ada pengarahan, mengarahkan mereka, yakni umat, di dalam khutbah tadi kepada berbagai perkara kebaikan. Nah, sebaliknya beliau juga pula, wa yuzajiruhum anishar, dalam khutbah juga memperingatkan mereka dari kejelekan-kejelekan. Sana ada Syirah, di sana ada nazarah, yakni nazarah, indar, peringatan. Nah, memang beliau mubasyirin wa mundirin. Si khutbah demikian. Motivasi dengan kebaikan-kebaikan, diingatkan dari kelalaian-kelalaian. Wa kana ya'ti bil khutbatain wa huwa qa'im 'alal mimbar. Dan adalah beliau melakukan khutbah ini dalam keadaan beliau berdiri di atas mimbar. Tentang mimbar Nabi SAW, bagaimana keadaannya, berapa derajat, terbuat dari kayu apa, kemarin sudah kita bahas. Tentunya barakallahu fikum, beliau berdiri di atas mimbar tidak seperti biasanya ketika beliau memberikan mau'idzah setelah sholat fardu. Beliau sekedar berpaling kepada orang-orang makmum yang ada di belakangnya dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian beliau sampaikan dalam keadaan duduk. Tapi beliau berdiri di atas mimbar. Dan ini beda pula dengan khutbah id. Hanya satu khutbah dan dilakukan beliau berdiri tapi tidak di atas mimbar. Di tempat beliau mengimami sholat. Kemudian barakallahu fikum, hikmah dari beliau khutbah dengan berdiri di atas mimbar, liyakun ablagh fi ta'limihim wa wa'dihim. Hikmah pertama agar supaya beliau lebih maksimal di dalam mengajari mereka dan di dalam memberikan wejangan-wejangan kepada mereka. Maka barakallahu fikum, di dalam tempat-tempat belajar, sekolah dan lain sebagainya, biasanya di depan papan tulis ada tekel yang lebih tinggi daripada dalam apa ruangan kelas. Dulu seperti itu. Jadi gurunya memang di atas kelihatan. Hikmahnya lebih. Karena kadang seorang di dalam menyampaikan itu dengan memperhatikan gerakan orang yang berbicara lebih mengenal. Kemudian hikmah lainnya, lima fil qiyam min idhari quwwah al-islam wa abhadahu. Nah, min idhari quwwah al-islam wa abhadihi. Karena di dalam berdiri tadi, khutbah dalam keadaan berdiri di atas mimbar itu, lebih, yakni ada di sana, menampakkan kekuatan Islam. Sampaikan, Masya Allah, artinya orang-orang duduk, hikmah, yang menampilkan syariah berdiri. Dan juga lebih menunjukkan kewibawaannya. Ketika syariat disampaikan dalam keadaan berdiri yang mendengar, duduk, bersimpuh. Nah, barakallahu fikum. Seperti ini tentunya beda dengan bakul jamu, dia bicara. Orang yang dengar juga berdiri. Ada yang ngobrol sendiri. Kemudian barakallahu fikum, fa idza faragha min al-khutbah al-ula jalasa jalsatan khafifah liyastarih. Ketika beliau selesai dari khutbah yang pertama, beliau duduk, duduknya sebentar, tak lama. untuk istirahat, ambil nafas, tenang. Fayufasil al-ula anithaniyah tumayakum fayahtub taniyah. Dia memisah khutbah pertama dari khutbah kedua, kemudian setelah itu beliau berdiri dan khutbah yang kedua. Seperti itu gambaran khutbahnya. Ma yu'khad minal hadis. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, dari sisi hukum fiqihnya, wujubul khutbatain fil jum'ah qabla shalah. Salibasam menyatakan wajibnya khutbah Jum'ah sebelum sholat, dua khutbah. Wa annahuma syartan li sihhatihima. Dan bahwasannya dua khutbah tadi, dua syarat sahnya Jum'atan. Ini pendapat mayoritas ulama. Kan bisa dikatakan jumhur. Sebagaimana perkara fikih lainnya, di dalam masalah yang seperti ini, tetap terjadi khilaf. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berpendapat hukumnya sunnah dan hanya satu khutbah. Sedangkan yang lainnya, barakallahu fikum, dari A'imah, di antaranya yakni Imam Shawqani, kemudian juga Al-Muhalla Ibnu Hazm, di dalam Al-Muhallanya menyatakan sunnah mu'akkadah. Namun Salibasam di sini, dari apa yang disampaikan, dan memang kitab ini disampaikan untuk kaum muslimin secara umum, beliau mengambil apa yang beliau pandang rajih. Ya, wajib khutbah, dua khutbah sebelum sholat Jum'ah. Bahkan beliau katakan syarat sahnya Jum'atan. Sehingga kalau syarat, tidak sah Jum'atan kecuali dengan dua khutbah. Namun barakallahu fikum, apa yang terlihat dekat dan lebih kuat di dalam pendapat masalah hukum khutbah Jum'ah ini, hukumnya sunnah. Karena tidak datang dari kaul Rasulullah SAW, perintah untuk selalu khutbah. Yang ada barakallahu fikum, perbuatan beliau SAW yang tidak pernah meninggalkan khutbah. Yang kita pelajari di ilmu usul, bahwasanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun cenderung terus menerus, selagi sekedar perbuatan, maksimalnya sunnah. Qala al-Halabi, berkata al-Halabi, lam yungkal annahu salaha bila khutbah. Tidak ternukil dari riwayat-riwayat bahwasanya Nabi SAW sholat Jum'at tanpa khutbah. Namun semua riwayat sekedar perbuatan. Nabi SAW tidak pernah perintahkan untuk khutbahlah kalian, khutbahlah para khutib sebelum sholat Jum'at. Kalau ada perintah seperti ini, bisa jadi wajib. lagi didukung beliau tidak pernah meninggalkannya. Tapi tidak ada perintah yang seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengerjakannya. Yang seperti ini termasuk alasan yakni jumhur ulama untuk mewajibkannya. Namun dijawab Imam Syafi'i, kita semua telah tahu apa yang berasal dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada perintah dan lain sebagainya, maka paling maksimalnya dihukumi sunnah muakkadah. Ini jawaban Imam Syafi'i. Jumhur ulama juga menyatakan barakallahu fikum dengan dalil fas'au ila dzikrillah. Segera kalian menuju dzikrillah, ini sholat Jumat beserta khutbahnya. Namun dijawab dengan ayat-ayat selanjutnya. Dzikrillah di sini yang dimaksud sholat Jumat. Fas'au ila dzikrillah. Dengan ayat berikutnya faida qudiyatish shalah. Bicaranya kembali kepada salat dan salat adalah zikir. Kalau salatnya selesai mantaziru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ila akhiril ayat. Juga jumhur berdalil dengan shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jum'ah dan selalu mengawali dengan khutbah, maka sholat dan khutbah dulu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan Jum'atan. Namun ada jawaban pula dari Imam Syaukani. Itu secara umum berbicara tentang sholatnya, bukan rangkaiannya dan apa-apa yang mengiringinya dan menutupinya. Al-Muhim barakallahu fikum di dalam perkara ini khilaf, tapi yang dipilih Syekh Al-Basam adalah yang wajib. Namun dengan jawaban tadi, Allah alam bisawab, nampak bagi kita yang rajih sunnah mu'akadah. Al-Halabi melanjutkan ucapannya, walau kana jaizan lafa'alahu walau maratan libayanil jawaz. Alasan Al-Halabi, kalau tanpa khutbah itu boleh, pasti Nabi SAW kerjakan sekali tidak pakai khutbah dalam rangka untuk menjelaskan akan bolehnya. Namun tidak demikian juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan suatu dan kalau itu boleh ditinggalkan, beliau barakallahu fikum meninggalkannya. Tidak mesti selalu demikian. Banyak di dalam perkara-perkara yang hukumnya sunnah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mudawamah selalu mengerjakannya dan beliau tidak ada riwayat satupun di sana pernah meninggalkannya. Tapi dipahami oleh para sahabat sebagai sunnah. Ditinggalkan, sebagian sahabat tidak mengerjakan, Nabi tidak ingkari. Kemudian barakallahu fikum. Wal wujub huwa madhhabu amatil ulama. Dan wajibnya khutbah itu madhab keumuman para ulama. Mayoritas ulama. Kemudian poin yang kedua. Faedah yang kedua. Istibabu qiyamil khatib fil khutbatain. Ini juga pendapat mayoritas ulama. Keumuman ulama. Wa madhhabu Syafi'i wujubul qiyami ma'al qudrah. Khatib itu wajib menyampaikan khutbahnya dengan berdiri ketika mampu dengan berdiri. ada riwayat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, karena memang berat badannya, gemuk sekali, beliau khutbah sambil agak duduk, buat berdiri terus. Maka orang Syiah caci dari sisi ini. Kita tambah-tambah, banyak makan, ngontrol makan, sampai khutbah aja, setengah tidur, dan dicaci dari sisi ini. Namun Imam Syafi'i katakan, kadang yang khutbah itu ajuz, syih, tua, tak mampu berdiri memang. Hingga menyampaikan dengan duduk, mazhab Syafi'iyah membolehkannya. Terus sela-selanya gimana memisah khutbah pertama? Diam, sekut. Pada istighfar, ditutup keumuman khutbah. Aku luqali hadha. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin muslimatil akhiriha. Aqulu ma tasma. Dan lain sebagainya. Setelah itu diam sejenak. Kemudian oleh lagi alhamdulillah salatu wassalam. Bisa dengan diam sejenak. Kalau imamnya tidak mampu berdiri. Maka mazhab Syafi'iyah wajib khatib itu berdiri menyampaikan khutbahnya ketika mampu. Yang ketiga, istihbabul julusil yasir bainal khutbatain lifasli bainaha. Bainahumah ya muslim. Disunahkannya duduk sejenak. Sebentar, yasir. Di antara dua khutbah ini untuk memisah khutbah ini, antara khutbah ini. Bahkan, wa aujabahu ba'dul ulama wal jumhur ala anahu sunnah la wajib. Sebagian ulama mewajibkan, alasannya sama. Pakai dalil, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memisah khutbahnya dengan duduk. Namun jumhur menyatakan tidak wajib, itu sunnah, bukan wajib. Alasannya kembali mu'afal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada dua faedah. Kita baca faedah yang ada dari pelajaran kita terkait ini. Qala Ibnu Daqiqil Id. Wa hadha lafad alladhi dhakarahu musannif lam akif alaihi bihadi sighah fi sahihaini. Ini penting untuk kita ketahui. Kata Imam Ibnu Daqiqil Id, beliau makruf dengan Daqiqil Id karena ketika khutbah khutbah Id selalu menyebut Daqiqil Id. Jadi beliau masya Allah suhud, imam, khutbah itu sampai menjelang hari raya belum punya tepung untuk buat kue hari raya. Dan ini menunjukkan menyediakan makanan, kue hari raya, itu ada dari para ulama kita. Sampai sekarang pun kalau hari raya mahasiswa gak pulang ke Indonesia, itu kunjung rumah-rumah Masyai. Masyai sudah menyediakan berbagai macam kue dan halawa. Imam Daqiqil Id biasa kalau hari raya juga dikunjungi oleh santrinya, murid-muridnya, mustafidnya. Sampai menjelang hari raya belum punya itu adonan, sehingga keluarganya, istrinya berpesan, jangan lupa sepulang dari sholat Id mampir cari tepung. Dakikil id. Beliau ingat-ingat sambil jalan supaya tidak lupa dakikil id. Dakikil id, dakikil id. Nah, ketika khutbah, muncul hafalannya. Takbir Allah, Akbar Allah, dakikil id. Akhirnya dikenal sebagai Ibnu Dakikil id. Al-Imam Ibnu Dakikil id. Imam besar. Ahlul hadis. Punya banyak syuruhat terkait hadis. Al-ahkamul ahkam. Syara umdatil ahkam. Beliau katakan. Beliau teliti. Ketika Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam umdah menyatakan. Hadis-hadis yang saya sampaikan ini muttafaq alaih. Bukhari Muslim. Beliau cek. Namanya manusia. Pasti punya kekurangan. Siapa tahu ada salah. Ternyata beliau katakan, lafaz hadis seperti di poin 133 ini, yang mana disebutkan penulis, yang maksud penulis di sini, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis Umdatul Ahkam. Nah, penulis Naam Umdatul Ahkam. Beliau katakan, aku tidak jumpai dengan lafaz seperti ini. Konteks seperti ini di Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Bahkan di Fathul Bari, beliau baca sarahnya, Masya Allah. Wa qala Ibnu Hajar fi Fathil Bari sarah Sahih Bukhari wali Nasa'i wali Dharuqutni min hadal wajah. Ada riwayat kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Di Sunan Nasa'i. Di Dharuqutni. Dari arah ini. Artinya tentang apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan lafaz yang ada di Sahih Bukhari. Yang di Nasa'i dan Dharuqutni. Lafaznya. Kana yahtub khutbatain qa'iman wa yafsil bainahuma wa yafsil bijulus. Wa ghafala sahibul umdah fa'aza hadal lafad li sahihaini. Yafsil bainahuma bijulus. Lafadnya begitu. Sahibul umdah, penulis Umdatil Ahkam, lupa apa yang diucapkan Ibnu Hajar ini, ya, dianggap apa yang diriwayatkan Imam Bukhari, dikaitkan, dinisbahkan kepada Imam Bukhari. Padahal itu ucapannya Ibnu Hajar terkait Asqalani, terkait hadis yang semakna dengan apa yang diriwayatkan Imam Bukhari. Lafadznya di Nasa'i dan Dharuqutni. Qultu, aku katakan, wa bihadza tabayyana anna al-hadis lam yarid fi sahihain bihadzal lafadz. Dengan penjelasan ini, dengan sebuah penjelasan Ibnu Dakikil Id, jelas bagi kita hadis dengan konteks seperti ini tidak ada di dua Sahih Bukhari maupun Muslim dengan lafaz seperti ini. Wa inna ma warada bil lafaz akhar. Yang ada di Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim lafaznya lain. Wa huwa min hadis Ibnu Umar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtub yaumal jum'ah qa'iman yajlis thumma yaqum kama yaf'aluna al'an. Ini yang ada di Sahih Bukhari. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jalannya Ibnu Umar. Beliau berkhutbah di hari Jumat, beliau berdiri dan beliau duduk, kemudian beliau berdiri lagi berkhutbah. Sebagaimana mereka para sahabat sekarang melakukannya. Jadi ini justru lafadznya, sedang ini tambahan. Ya, namanya orang baca, ingat, yang lupa. Dulu belum ada rekaman. Sekarang yang sudah dengar langsung, nyatet, dengar rekamannya, audio. Nah, suruh nulis lagi, lupa. Kalau tidak salah ingat, nah, kalau tidak salah ingat. Beliau baca, nulis, udah lenderwis. Ada salahnya namanya manusia. Terkait mungkin kuat hafalannya, namun kondisi tertentu. Kelelahan, konsentrasinya turun. Belum ada pokari untuk mengembalikan konsentrasi. Mungkin was-was, agak lelah, seperti itu. Faedah yang kedua, seperti rangkuman istilahnya, tentang khutbah Jum'ah dan adab Jum'ah. Qala Ibnul Qayyim, ma khalasatuhu, berkata Imam Ibnul Qayyim yang ringkasnya, ringkas, kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba ikhtamarat aynahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau khutbah merah, berarti benar-benar. Kalau pas mengingatkan perkara-perkara keburukan dengan emosi, kecemburuan. Wa ala sautah, tinggi suaranya. Bukan bersair, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha lil Islam. Itakullah. Iya, hanya begitu kan. Nah, ini khutbahnya bikin santai. Mestinya ya innal hamdalillah. Bukan gitu. Makanya terus selesai itu teklu sudah. Seperti itu. Halasau. Tinggi suara beliau. Wastada ghadabu. Emosinya meledak-ledak. Riwayat yang lain, kamungkiri jais. Seperti panglima perang yang menyemangati pasukannya untuk sikap dan semangat. Wa kana yaksiru khutbah liyutila sholah. Beliau singkat khutbahnya. Panjang sholat. Untuk apa memperpanjang sholatnya? Ya, kalau rata-rata beliau bacaannya sabihis, al-ata atau al-munafikin, Jum'ah. Ya tentunya khutbahnya di bawah itu. Khutbahnya panjang, baca, tidak ketara, hubung, bulat. Baca, sudah tadi berpantun tadi, langgaman dulu, disitu baca. Bacanya keliru-keliru, nah, naik kacamata, lanjutkan lagi. Tidak diringkas apa. Nah, nadanya juga penekanannya, itu dibaca datar gitu. Kayak baca ini Budi, ini Ibu Budi, ini Kakak Budi. Nah. Ini Kerbau Pak Madi, ya. Zaman dulu gitu. Ya sudah. Yang denger aduh, ini baca. Nah, tombacanya Masya Allah pakai intonasinya. Intonasi baga, tapi selalu tinggi di akhirnya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah. Jadi penekanannya enggak ada. Akhirnya luput semua dari tujuan khotbah. Ya mungkin dulu zamannya wali, mungkin untuk menarik memang khutbah itu indah itu kalau ada seni-seninya kayak ura-ura sedikit itu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, gelereng-gelereng ya. Nah, al-muhim seperti itu. Di dalam khutbah, wa yuksiru dzikr. wa yaqsudul kalimatil jawami. Beliau banyak mengingatkan orang kepada Allah, dan beliau memang menyengaja untuk menggunakan kalimat-kalimat yang simpel. Jadi orang tidak perlu mikir istilahnya orang sini khutbah itu jangan dibuat yang berkhutbah yang mendengar itu mikir, tapi tinggal nelu. Jadi orangnya tinggal makan. Simpelkan mungkin, mudah dipahami, pilih bahasa yang to the point, tidak bercabang. Sehingga orang yang dengar enak. Enaknya apa? Tidak perlu bingung. Biasanya khutbah itu ya, karena pidato itu identiknya dengan bahasa-bahasa apa, bahasa-bahasa intelektual, kita menghadapi konspirasi, kita harus mempunyai dedikasi yang tinggi. Nah, dengan bahasa apa di kontrasepsi, konspirasi, nah, bingung siapa, mengalami degradasi moral, dehidrasi, nah, apa dehidrasi, siapa yang di arena orang masih kemal muhib, sekarang cenderung seperti itu. Nih, itu dan yang mudah masyarakatnya kayak apa, dilihat awam berarti begini bahasanya. Beliau di dalam khutbahnya wa yu'allim ashabah qawaidul Islam, prinsip-prinsip pokok Islam yang disampaikan, ikhlasan dalam beramal, wa kana yasiru bisababah inda dikrilah. Beliau berisyarat dengan telunjuk beliau ketika menyebut nama Allah. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Dan beliau juga berisyarat dengan telunjuknya wa doa ketika beliau berdoa. Dan di sini tidak mengapa doa ketika khutbah Jumat. Karena beliau ketika berdoa, beliau berisyarat dengan sebabnya. Dan barakallahu fikum, berkait berisyarat dengan sebabnya, ada yang seperti tasahud. Dari awal doa sampai akhir beliau begini. Tapi ada sebagian ulama sekedar ketika berdoa begini dan kemudian ditarik. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Setelah itu tidak begini. Ada yang sampai akhir penutup doa terus dalam keadaan. Dan itu tidak ada masalah. Dan ini cuma sunnah. Walaupun tidak, kalau dulu barakallahu fikum, kalau nanti kalau pas doa begini Islam jamaah. Jadi kalau doa ketika khutbah dulu begitu. Jadi kalau kita ngamalkan sunnah itu Islam jamaah, dulu pokoknya Islam jamaah, tidak mau ini, tidak mau itu, khutbah begini Islam jamaah. Kemudian barakallahu fikum wa kana ya'muruhum bidanwi wal insab. Beliau memerintah para sahabat mendekat ke imam dan dia. Wa yanha an tahabbata riqaban nas. Beliau melarang melangkai pundak-pundak orang. Ketika datang sudah khutbah, depan kosong. Nah, sudah duduk. Hai suntaha saf. Saf yang kamu jumpai belakang, belakang depan masih ada. Jangan langkai pundak-pundak orang yang telah duduk. Awak kalau pengen datang duluan seperti itu, kecuali memang ada celah Dan ukuran celah itu orang melenggang santai tidak nyenggol. Adapun harus misi, baru menggang melangkah itu termasuk yakni melangkahi pundak-pundak mereka. Adapun kalau kita masuk melenggang tenang, tidak termasuk melangkahi pundak karena kita tidak menggeser. Kita tidak melangkahi pundak mereka. Adanya furja. Ukuran furja tadi. Kita jalan santai. Ini tidak menyinggol kiri kanan. Berarti sesuai ukuran badan masing-masing. Kalau menyinggol ya. Sudah longgar cuma karena badannya seger. Segerdu. Jadi tersenggol. Gerdu besar. Walaupun orang lain yang kurus perut sambil lari tidak nyenggol, ya ini nyenggol terpaksa. Nah kalau nyenggol duduk. Idza faragha Bilal min al adzan syara'a sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi. Ketika Bilal selesai adzan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera khutbah. Di sini ada pembahasan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diam sejenak berdoa setelah mendengar khutbah. Maka kita ketahui sebagian ulama enggak sudah selesai muadzin la ilaha illallah berdiri innal hamdalillah. Namun apa kita doa setelah mendengar adzan itu sunnah dan tidak ada batasannya kecuali ketika khutbah enggak ada. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang hadis ke-134. Masih terkait Jumat.